Sekali lagi, yang paling penting dalam hidup ini adalah kita yakin kepada Allah. Kalau sudah yakin kepada Allah, itu sudah segala urusan menjadi mudah. Yakin Allah yang memberi rezeki, kita tidak akan gentar lagi dengan dolar naik, BBM naik turun dan sebagainya. Karena tugas kita bukan mikirin BBM, tugas kita tuh ibadah. BBM naik, BBM turun, harga naik, harga turun, semuanya bisa jadi amal soleh bagi kita. Kalau kita sudah yakin yang membolak-balik hati itu adalah Allah, mukallibal qulub, kita tidak akan jaim di depan orang. Kita tidak akan maksa supaya orang suka ke kita. Karena kita tahu maksa itu tidak ada apa-apanya.